Bismillah. Walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawalah. Amma ba'd. Na'khud qaul Ibnu Qayyim faqat. Tsumma intahayna. Qala al-'Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu ta'ala. Ud'u ila sabil rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Berkata Al-Allamah Ibnu Qayyim rahimahullahu taala tentang ayat ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Ajaklah kepada jalan Rabbmu dengan hikmah dan nasihat yang baik. Kata beliau rahimahullah, dzakara subhanahu wa taala maratibid da'wah. Disebutkan oleh Allah dalam ayat ini tahapan-tahapan dakwah. Waja'alaha thalathata aqsamin. Dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala menjadi tiga tingkatan atau tiga macam. Bihasbi halil mad'u, sesuai dengan keadaan orang yang diajak. Sesuai dengan keadaan orang yang didakwahi. Yang pertama, fa innahu imma an yakuna taliban lil haqqi muhibban lahu. Bisa jadi orang yang diajak tersebut taliban lil haqqi, memang mencari kebenaran. Muhibban lahu, dan suka terhadap kebenaran. Mu'assiran lahu ala ghairihi idza 'arafahu. Dia akan lebih mementingkan kebenaran kalau dia tahu. Kalau dia tahu kebenaran, langsung dia akan pentingkan kebenaran. Maka jenis pertama ini, fahada yud'a bil hikmah. Orang yang seperti ini cukup diajak dengan hikmah. Apa itu dengan hikmah? Dengan qala Allah wa qala Rasul. La yahtaju ila mau'izatin wa jidal. Enggak perlu nasihat panjang lebar. Enggak usah ditakut-takuti, enggak usah di bikin segala macam, enggak usah. Wajidal, apalagi debat, enggak perlu perdebatan. Cukup sampaikan, bukankah Allah berfirman, bukankah Rasulullah SAW berkata, selesai. Dia akan terima. Yang kedua, wa imma an yakuna mustaghilan bididdil haqq. Bisa jadi orang tersebut sedang sibuk dengan selain kebenaran. Sibuk dengan yang selain kebenaran. Lakin law 'arafahu atharahu wattaba'ahu. Tapi kalau orang ini melihat kebenaran, dia akan lebih memilih kebenaran, dia akan mengikuti kebenaran. Tetapi keadaannya sekarang sedang sibuk dengan kebatilan. Orang yang jenis kedua ini yahtaju ila mau'izah, perlu mau'izatil hasanah. Apa mau'izatil hasanah? Ada terhib, ada terhib. Terhib dengan ghain, memberikan spirit atau memberikan semangat, atau bahasa kerennya memberikan motivasi agar semangat. Diberi janji-janji yang Allah janjikan, diberi kabar gembira nanti yaumul qiyamah bagi orang yang mengikuti kebenaran, dan seterusnya dan seterusnya. Atau terhib, terhib dengan ha, menakut-takuti, yakni memperingatkan, kalau engkau sampai mengerjakan yang haram ini, kamu akan terancam dengan azab. Kalau engkau meninggalkan kebenaran ini, engkau akan mendapatkan kesengsaraan di dunia dan di akhirat. Disampaikan terhib, ditakut-takuti, diancam dengan ancaman-ancaman. Ini golongan kedua, orang yang sibuk dengan kebatilan, padahal kalau tahu hak dia akan terima. Sayangnya sedang sibuk dengan kebatilan-kebatilan. Yang ketiga, imannya kuna mu'ani dan mu'arida. Jenis kedua, jenis ketiga ini orang yang menentang. Mu'anid, menentang. Mu'arid, berpaling, menolak kebenaran. Ini perlu didebat atau dibantah. Fahada yujadal billati hiya ahsan. Orang yang seperti ini harus dibantah dengan yang lebih baik. Apa bantahan yang lebih baik? Bantahan yang lebih baik adalah bantahan dengan ilmu, dengan dalil-dalil, dengan hujjah-hujjah, dengan qala Allah, qala Rasul, dengan aqwalis salaf. Taib yujadal. Apa kata Allah? Wajadilhum billati hiya ahsan. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati, yang pertama, wal mau'izatil hasanah, yang kedua, wajadilhum billati hiya ahsan. Bantah dengan yang lebih baik. Fa in raja'a, kalau dia mau kembali, walhamdulillah. Wa in lan taqala ma'hu ila al-jallad in amkan. Kalau tidak, tidak mau kembali, maka terpaksa harus digiring ke jallad, ke tukang pukul yang resmi. Artinya laporkan ke polisi, laporkan ke penguasa agar dihukum. Makanya dikatakan di akhirnya dengan kalimat in amkan, kalau memungkinkan. Kalau tidak memungkinkan, kamu jangan menghakimi sendiri, karena engkau bukan hakim. Demikian ucapan Ibnu Qayyim dalam Miftah dari Sa'adah juz ke-1 halaman 193. Allahu taala alam bisawab, sallallahu Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahu wa bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.